kan setiap liku kehidupan seakan semakin pudar. Semuanya tiada menentu, menggalau citaku. Ku hempas ragu, satukan tekad menerjang kehidupan. Ceria, gelorakan semangatmu untuk berani setiap kecurangan. Mulailah darimu, jadikanlah dirimu cermin bagi sesamamu. Setiap tingkah senada dengan kehendak yang kuasa. Walau apa merintangi jalan yang telah lama dirintis, selaras harapanmu bertiwi, kau ku cinta. Jadikanlah dirimu cermin bagi sesamamu. Setiap tingkah senada dengan kehendak yang kuasa. Walau apapun merintangi jalan yang telah lama dirintis, selaras harapanmu jiwa muda satria. Masa depan di tangan luka ular. Engkau yang muda ceria, engkau yang muda di dunia fana ini dan setiap lingkungan. Dan setiap lingkungan.